Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya. Naam, masih di dalam kitab Kasyf Syubhat, menyemekapi atau membongkar syubhat-syubhat ahlul batil, ahlul syirik, yang mereka berusaha menutupi dan juga mengelabui kaum muslimin dengan tipu daya atau pemutarbalikan fakta dan semisalnya. Namun semua itu adalah usaha yang sia-sia, dalam artian kebatilan yang mereka sembunyikan atau mereka samarkan terbongkar dan dibongkar oleh ahlul ilm. Disebutkan tentang kebatilan apa yang mereka sebutkan, kebatilan apa yang mereka sembunyikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah merinci ayat-ayatnya berkaitan masalah ini ada ahlul batil dan ini juga ahlul haq. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami telah merinci dengan benar-benar rincian, dalam artian sudah rinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jalannya ahlul batil, ini adalah jalannya ahlul haq, ini adalah metode atau prinsip dakwahnya ahlul batil wa dalal, dan ini adalah metode atau prinsip dakwahnya ahlul haq, seperti itu. Barakallahu fikum, semuanya sudah dirinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, seperti itu. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. Dan kamu juga akan mengetahui bahwasanya sekarang kebanyakan manusia menjadi bodoh berkaitan masalah ini. أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. Maka menjadilah manusia itu kebanyakan mereka bodoh terhadap agama Islam ini. Tidak mengenal agama Islam dan tidak mau belajar, itu yang berbahaya. Karena kebodohan semakin dia timbun, semakin dia sembunyikan kebodohan itu, justru tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya, namun justru akan membuat sengsara atau membinasakan pada orang tersebut. Kenapa? Dikarenakan ilmu itu bagaikan cahaya dan roh, yang mana ketika manusia tidak memiliki roh, berarti tidak ada kehidupan di dalamnya. Sebagaimana manusia ketika tidak memiliki ilmu, bagaikan orang yang sudah mati, hatinya mati, keras, enggan menerima kebenaran, enggan menerima al-haq, dan yang seperti itu. Kemudian nukilkan dalam sebuah asar ucapan para salaf, di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan intarakan nasu ilma saran nas juhalan, intarakan nasu al-ilma saran nasu juhalan. Jika manusia itu sudah meninggalkan ilmu, maka manusia itu akan menjadi bodoh. Perhatikan, kalau sudah menjadi bodoh, jangan tanyakan lagi. Kerusakan, keonaran, kerisauan di muka bumi ini akan semakin banyak. Kehancuran, kriminalitas, kejahatan di mana-mana. Kebodohan. Ini yang mana dikisahkan oleh Rasulullah di akhir zaman nanti. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga termasuk atar yang bagus juga adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan alaikum bil ilmi qabla an yuqbab wa qabdhuhu an yudhhiba bi ashabih. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu. Barakallahu fikum, sebelum dicabutnya ilmu. Kemudian bagaimana ilmu dicabut? Kaifiyahnya bagaimana? Wa qabduhu an yudhhiba bi ashabihi, dan pencabutan ilmu itu dengan diwafatkannya para pemegang, pembawa ilmu, diwafatkannya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, diwafatkannya para masyayikh ahlu sunnah wal jamaah, diwafatkannya para ulama, para ahlu ilm ahlu sunnah wal jamaah, diwafatkan. Sehingga manusia bingung dan merasa susah di dalam mencari ilmu. Mumpung masih ada kesempatan, ada waktu, yang sekarang masih banyak para ulama ahlus sunnah wal jamaah masih hidup, segera dan juga kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah masih banyak dan tidak ada halangan, segera belajar mencari ilmu. Nah, barakallahu fikum, karena ilmu adalah apa? Adalah nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Sehingga cahaya Allah Subhanahu wa taala la yu'tahu 'asi, tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Naam, sehingga kata beliau, wa arafta ma asbaha ghaliban naslihi minal jahli bihadza. Dan menjadilah kebanyakan manusia sekarang ini, naam, mereka bodoh terhadap agama Islam ini. Mengaku Islam tapi bodoh, tidak tahu makna apa itu tauhid, apa itu syirik. Wa huwa qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wa wal jahlu bit tauhid wal jahlu bis syirik. Hati-hati. Bodoh terhadap tauhid, tidak tahu makna tauhid. Wal jahlu bis syirki, tidak pula tahu masalah syirik. Tidak tahu masalah tauhid, tidak pula tahu masalah syirik. Apa itu tauhid? Enggak tahu. Apa itu syirik? Tidak tahu. Bahaya seperti ini. Karena apa? Karena dikhawatirkan dia nanti terjerumus dalam kesesatan. Wa hadha huwa alladhi awqa'a katsiran minan-nas fi dhalal. Inilah, paham ya? Perkara inilah, kebodohan inilah yang kebanyakan manusia terjatuh di dalam kesesatan. Na'udzubillah ya. Naam. Apabila kita yang kita ikuti adalah apa? Adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala Allah taala akan senantiasa berikan kepada kita tambahan petunjuk dan juga senantiasa diberi taufik untuk senantiasa memegang al-haq tersebut. Naam. Karena barang siapa yang Allah taala kasih petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah taala sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Nah, dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Semua yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita berusaha semaksimal mungkin mengusahakan, nah, untuk senantiasa berpegang teguh dengan as-sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan pemahaman para salaf. As-salaf humus sahabah wa tabi'un wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Nah, salaf itu adalah apa? Adalah para sahabat wa tabi'un dan orang-orang yang ikuti para sahabat. Wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, dan orang yang berjalan di atas metode prinsip jalan mereka hingga tegak hari kiamat, itulah salaf. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna Hafidhullah Ta'ala Syekh Muhammad Nani' Hafidhullah Ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaqih Janiyah, beliau mengatakan bahwasannya as-salaf adalah humus sahabah wa tabi'un wa man saru ala nahjihim ila yaumiddin. Salaf itu adalah para sahabat, generasi yang terbaik. Kemudian apa? At-tabi'un, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Wa man saru ala nahjihim, dan orang yang berjalan di atas prinsip metode manhaj mereka ila yaumiddin, hingga tegak hari kiamat. Barakallahu fikum, itulah salaf. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala, kata beliau, man humus salaf? As-salafuhum, salaf itu adalah hum ahlul quruni al-mufaddalah. Salaf mereka itu adalah apa? Para salaf itu adalah ahlul qurun al-mufaddalah. Mereka adalah para generasi. Nah, tiga generasi yang diberikan keutamaan. Siapa itu? As-sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan. Paham ya? Nah, para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. As-salafuhum ahlul quruni al-mufaddalah, kata beliau. Nah, salaf itu adalah, mereka adalah ahlul qurun al-mufaddalah. Nah, pemegang tiga generasi yang diberikan keutamaan. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Generasi para sahabat. Kemudian, wa tabi'un alladhi yalunahum. Summa alladhina yalunahum, orang-orang yang setelah mereka siapa? At-tabi'un, orang-orang yang jumpa para sahabat. Kemudian berikutnya apa? Naam, adalah tabi'ut tabi'in, para pengikutnya tabi'in. Barakallahu fikum, itu adalah as-sunnah. Naam, dan disebutkan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkaitan masalah as-sunnah atau as-salaf, apa kata beliau? Naam, humus salaf mu'taqadan. Naam, para salaf itu adalah apa? Adalah mereka adalah para salaf pendahulu yang naam berdasarkan di atas keyakinan yang benar. Hatal mutaakhir, hingga orang belakangan ini, idza kana, nah sampai tegak hari kiamat nanti, idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa huwa salafi. Perhatikan itu ya. Nah, jadi hatta orang belakangan seperti kita ini, apabila kita berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita pun juga salaf. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya dalam memahami nah perkara ini. Kata beliau, hadza huwa alladhi awqa'a katsiran minan nas fil dhalal. Inilah yang kebanyakan menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan. Wa huwa annahum yajhaluna at-tauhid as-sahih. Bahwasanya mereka itu bodoh, tidak tahu paham masalah tauhid yang sahih. Paham ya? Jadi menurut mereka tauhid itu adalah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah. Itu tauhid rububiyah yang kita inginkan, yang diinginkan oleh para nabi, para anbiya wal mursalin dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Tauhid al-uluhiyah. Nah, mengesahkan, menunggalkan dalam beribadah, itu yang diinginkan. Wa yadhhaluna syirka, dan mereka pun bodoh tentang makna syirik. Apa itu syirik? Apa itu syirik? Enggak tahu. Hati-hati. Akhirnya mereka menyembah pepohonan, bebatuan, bulan, bintang, nambahkan apa? Hewan-hewan sebagian mereka sembah. Ada di daerah apa? India itu. Yang menyembah sapi. Sapi, tahu kan sapi lembu itu sembah. Nah, bayangkan itu. Menunjukkan bodohnya mereka. Bahkan ya, na'udzubillah ya, kalau kita lihat kisah mereka itu, di negara India itu ada yang menyembah kemaluan. Menyembah kemaluan. Nah, na'udzubillah itu ya. Itu ada ya, bukan istilahnya dongeng saja. Di India sana ma'ruf, bahwasanya orang menyembah kemaluan itu. Nah, kata mereka karena lewat kemaluan inilah terwujudkan apa? Keturunan karena. Nah, itu na'udzubillah ya, itu pemikiran sesat, pemikiran syirik yang mereka jauh daripada ajaran Islam. Nah, wa yufassiruna kullan minhumma bighayri tafsiri as-sahih, yang akhirnya mereka menafsirkan, memaknakan kedua-duanya ya, dengan penafsiran yang tidak benar. Jadi tauhid menurut mereka apa? Tauhid menurut kita adalah kita ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam mencipta, di dalam mengatur alam semesta, di dalam berrezeki, itu kata mereka. Dan ini keliru ya, karena tauhid rububiyah. Kemudian syirik menurut kita, syirik menurut kita itu yang menyembah berhala saja. Nah, ini juga keliru. Syirik itu tidak hanya menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berhala maupun batu, manusia ataukah itu hewan, tetap syirik. Anta ja'ala lillahi dan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah taala itu tandingan dalam keadaan Allah taala yang menciptakan dirimu. Dan tasmiyatu. Na'am bi ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasa'isillah, menyamaratakan yang selain Allah kepada Allah, paham ya, menyamaratakan yang selain Allah dengan Allah, nah pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya keberhakan untuk diibadahi, disamaratakan. Menyembah Allah juga menyembah berhala, itu. Na'udzubillah ya, na'udzubillah, na'am. Hadza walladzi awqa'a katsiran minan nasi fil ghalat wal kufri wasyirki wal bid'i wal muhdatsati ila ghairi dzalik. Inilah yang terjadi atau kebanyakan manusia terjatuh ke dalam kekeliruan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru ila ghairi dzalik, kepada yang selain itu. Nah, wa dzalika bisababi adami ma'rifati ma amara Allah bihi min tauhidih wa ta'atih. Yang demikian itu sebabnya apa? Barakallahu fikum. Sebabnya karena tidak adanya pengetahuan, tidak adanya ilmu tentang apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya, berupa mentauhidkannya ataupun berbuat taat kepadanya. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, padahal apa? Padahal fadail, keutamaan, ketakwaan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Naam. Kemudian juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Abdurrahman bin Sakhr Abi Hurairah, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku pada asalnya mereka semuanya akan masuk surga, kecuali orang yang enggan. Bayangkan, ada orang kok enggan masuk surga itu siapa ini? Kemudian bertanya, sebagian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala, barang siapa? Man ata'ani dakhalal jannata. Barang siapa yang bertaat, berbuat taat, mentaati diriku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Berarti orang yang enggan itu adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak beribadah sebagaimana mestinya. Paham itu ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. wa manaha anhu anil isyraq minal isyraq bihi wa ma'siyatihi, dan juga tidak paham, tidak mengetahui apa yang Allah Ta'ala larang darinya berupa kesyirikan dan perbuatan maksiat. Hati-hati seperti ini. Naam. Fal awam la yata'allamun. Orang-orang awam itu mereka tidak belajar. Perhatikan ya, orang-orang awam mereka tidak belajar. Inilah yang menunjukkan bahwasanya apa? Kebodohan masih senantiasa mengalir. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Bagaimana mau bisa? Orang belajar itu butuh kesabaran. Dan orang menjadi bisa, menjadi berilmu itu tidak mungkin langsung, berilmu langsung itu tidak mungkin. Dan perlu apa? Perjuangan dan pengorbanan, pelajaran. Perlu belajar. Paham ya? Gak ada kisahnya ya, selama ini mungkin ada orang alim, syekh tiba-tiba lahir langsung jadi syekh. Gak ada. Belajar dulu. Belajar dulu, menghafal, murojaah dan misalnya memahami apa maknanya, kemudian merenungi, kemudian setelah itu mengamalkan. Banyak jalannya. Nah, sehingga gak ada istilahnya apa, orang tiba-tiba pintar itu gak ada. Dan itu pun orang sudah belajar itu, walaupun selama-lamanya dia belajar, barakallahu fikum, pasti yang namanya ilmu itu masih kurang terus. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian beri ilmu kecuali sedikit. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan merasa sombong karena mungkin sudah sejak kecil ngaji, kemudian sudah banyak hafalannya, Al-Qur'annya mutqin, kemudian hafal hadis Riyadhus Shalihin atau hafal hadis Umdatul Ahkam atau hafal ini, akhirnya dia merasa wahana yang paling hebat. Jangan. Itu adalah niat yang tidak sahih, niat yang apa? Niat yang tidak ikhlas. Terus bagaimana yang benar? Yang benar kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk ikhlas, dan bahwasanya ilmu itu semakin orang itu berilmu, seharusnya semakin tawadhu, merendahkan dirinya. Nah, di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong. Wa fawqa kulli dzil ilmin alim. Di atasnya orang yang berilmu itu ada lagi yang lebih berilmu. Sehingga ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan masalah dunia dan ilmu itu beda. Adapun berkaitan masalah dunia, apa kata Rasulullah? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah apa? Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Ini dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia kita jangan melihat yang di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, mesti kurang terus. Karena orang yang di atas kita ya, sudah punya mobil, sudah punya naam rumah mewah, dan semisalnya, kita masih kurang terus kalau melihat orang yang di atas kita. Tapi lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Banyak orang yang kasihan. Ya. Banyak yang mungkin mencari makanan susah, ya kan? Mungkin ada juga yang sehari makannya cuma 2 kali, atau 1 kali, atau bahkan kadang gak makan. Ya kan? Nah, apa kata Rasulullah? Dzalika ajdaru. Yang demikian itu lebih pantas, lebih layak bagimu. Kenapa? Alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Ta'ala yang berikan kepada kalian. Barakallahu fikum. Jadi intinya kita dalam masalah dunia diperintahkan untuk melihat yang bawahnya apa? Agar kita bersyukur. Oh ternyata walaupun demikian keadaannya, kita ini ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berikan kenikmatan. Buktinya masih orang di bawah kita banyak yang terlantarkan, banyak yang ini, banyak yang ini. Bahkan mungkin sebagian tidak makan dalam 1 pekan, atau mungkin tidak makan dalam 2 hari, 3 hari. Ada seperti itu, kelaparan. Nah, ketika kita melihat di bawahnya seperti ini, kita merasa apa? Oh, berarti kita harus pandai-pandai bersyukur, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah ilmu, barakallahu fikum, jangan sekali-kali melihat yang di bawah kita. Kenapa? Karena kalau nanti kalau masalah ilmu kita melihat di bawah kita, akhirnya kita merasa sombong. Wah, anak ini ternyata yang paling hebat ya. Buktinya di bawah kita masih ada yang nol, belum tahu apa-apa, bahasa Arab aja nggak tahu, ini aja nggak tahu, baca aja nggak tahu, hafalan aja nggak punya. Nah, ini kalau kita melihat di bawah kita ya. Tapi lihatlah yang di atas kita kalau masalah ilmu. Oh, ternyata walaupun anak sudah bisa baca kitab, walaupun anak sudah hafal Al-Quran, ternyata si fulanah atau fulan itu sudah hafal Riyadhus Shalihin ternyata. Oh, si fulanah atau si fulan ternyata sudah hafal Sahih Bukhari. Nah, ini ketika kita dalam masalah ilmu, masalah akhirat kita melihat di atas kita, akhirnya terdorong diri kita. Perhatikan ya. Terdorong diri kita untuk bisa mencontoh dan meniru. Ternyata kita itu ilmunya masih kurang. Nah, seperti itu. Dalam masalah ilmu ingat ya, jangan melihat yang di bawah kita. Dalam artian bagi diri kita ya, kalau kita melihat yang di bawah kita ya kita merasa hebat. Karena di bawah kita itu masih ada yang belum bisa nulis, masih ada yang belum bisa baca. Nah, gitu kan? Tapi lihatlah yang di atas kita. Oh, ternyata masih ada yang lebih pintar daripada kita. Benar. Wa fawqa kulli dzil ilmin alim. di atasnya orang yang berilmu itu masih ada yang berilmu lagi. Sehingga barakallahu fikum, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan dari diri kita masing-masing. Kata beliau, fal awamu la yata'allamun, ini kekeliruannya. Orang-orang awam mereka enggak mau belajar. Wa ghalibul ulama, na'am, mukibuna ala ilmil kalam. Perhatikan. Dan kebanyakan ulama zaman sekarang ini dan bahkan zaman dahulu juga di antaranya, mereka sudah tercampuri, sudah tertumpuki dengan apa? Dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu apa sih? Ilmu falasifah, mantik. Nah, ilmu kalam itu ilmu yang apa? Ilmu yang tidak ada faedahnya. Nah, paham itu ya? Dalam artinya apa? La yarmi ghalilan wa la yashfi 'alilan. Ilmu yang tidak bisa menghilangkan orang yang haus. Paham ya? Ilmu yang tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus, tidak pula menyembuhkan orang yang sakit. Ilmu apa itu? Ilmu kalam. Bikin orang stres, bahkan gila kadang ya. Gila, karena dia memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan. Mereka itu yang mereka cari-cari apa? Sesuatu yang kira-kira tidak masuk akal. Manusia itu sebenarnya kalau makan itu sebenarnya dia sendiri yang makan atau enggak sih? Ataukah bayangan-bayangan itu yang makan? Nah, bikin stres kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sebelumnya dulu apa sebelumnya dulu? Apakah sebelumnya dulu tuh enggak ada Allah juga? Bikin orang stres. Itu ilmu kalam seperti itu ya. Ilmu kalam jangan diikuti. Nah, ilmu falasifah ini. Na'am, kata beliau, wa ghalibul ulama mukibbuna ala ilmil kalam wal mantiq alladhi banau alaihi aqidatahum, yang mereka membangun akidah mereka. Akidah mantiqiyin ahlul kalam. Mengatakan manusia itu asal muasalnya dulu dari kera. Jadi kita ini aslinya dari kera. Kata siapa? Kata mereka. Kata ahlul kalam ya. Nah, untuk bilang ahlul kalam itu lomstan, stres mereka itu. Mengatakan kita dari kera. Jadi manusia itu sebelumnya itu dari kera, yang semula mereka jalannya masih merunduk. Nah, karena ada ekornya. Kemudian karena saking banyaknya, nah duduk akhirnya ekornya putus. Kemudian ketika berjalan semula menunduk jadi tegak. Akhirnya tegaklah seperti kita ini. Itu thoriqah Darwiniyah ya. Darwiniyah itu na'udzubillah ya. Seperti itu. Mengatakan manusia terbuat dari kera. Padahal jelas terang-terangan manusia apa? Fi ahsani taqwim. Diciptakan dalam bentuk yang paling bagus, paling sempurna. Dan kita jelas beda dengan hewan-hewan kera itu. Nah, wahuwa, kata beliau, wahuwa la yuhiqqu haqqo wa la yubtilu batila. Yang mana dia, ahlu kalam tadi itu, nah, tidak bisa membenarkan kebenaran, tidak pula membatilkan yang batil. Bal huwa kama qala ba'dul ulama. Dan bahkan ahlul kalam itu, ulama ahlul kalam, ulama mantik itu disebutkan sebagai ulama, la yang faul ilmu bihi wa la yadurul jahlu bihi. Benar ini ya. Sebutan Syekhul Islam bahwasannya ilmu kalam itu adalah ilmu yang apa? Yang kalau orang itu mengilmui dengannya tidak bermanfaat. Paham ya? Dan kalau seandainya dia bodoh terhadap ilmu kalam, tidak berbahaya. Paham itu? Nah, kita tidak berbahaya bagi kita kalau kita tidak paham masalah sebenarnya di bawah bumi ini apa sih? Nah, bahwa bumi ini sebenarnya ada penduduk enggak sih? Nah, kita enggak tahu masalah itu enggak masalah. Yang penting bagaimana tahu caranya kita nanti tahu kalau ditanya di kuburan, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, itu yang penting. Bukan masalah nanti sebenarnya bumi itu bulat atau kotak sih, kemudian bumi ini di bawahnya ini masih ada bumi lagi katanya. Tapi di bawah bumi ini apakah ada penduduk atau enggak sih? Di bawahnya lagi apa isinya? Itu enggak perlu, enggak penting. Itu semuanya al-falasifah, ilmu kalam dibahas. Bahwasanya di bawah bumi yang kita, sekarang kita duduk ini, di bawah ini ada terowongan. Terowongan berapa gitu besarnya, kemudian di bawah itu ada penduduk, yang penduduknya itu aneh, gak seperti kita bentuknya. Telusuri seperti itu. Bahkan itu bohong semuanya. Bohong na'udzubillah ya, kita gak tahu dan tidak perlu memahami seperti itu. Kita mengilmui tentang masalah kalam, itu tidak bermanfaat. Dan bodohnya kita terhadap ilmu kalam tidak membahayakan bagi diri kita. Tapi bagaimana yang bermanfaat bagi kita? Yang bermanfaat bagi kita, kita paham mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik. Kemudian kalau seandainya kita tidak tahu apa itu syirik, apa itu tauhid, maka itu adalah yang membahayakan bagi diri kita. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Naam, itu berkaitan masalah apa? Masalah ilmu kalam. Bahwasanya ilmu kalam itu ilmu yang berbahaya. Naam, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah apa? Hukumanku terhadap ahlul kalam apa? Hendaklah mereka itu dipukulin. Nah, dengan pelepah kurma. Setelah dipukulin bagaimana? Setelah dipukulin mereka ditarik. Nah, ditarik, dipermalukan di hadapan orang yang banyak. Itu hukuman ahlul kalam ya. Karena mereka membuang Al-Qur'an Sunnah di balik punggung-punggung mereka, kemudian mereka malah lebih memilih ilmu kalam. Barakallahu fiikum. Jadi tidak ada enam karunia dan keutamaan yang paling besar melainkan al-Islam was sunnah. Itu diberi agama Islam dan juga dikenalkan dengan sunnah, memahami apa itu tauhid, apa itu syirik. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam kitab beliau yang judulnya Naam Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, apa kata beliau? Wa qad darat aqwalus salaf 'ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam was sunnah. Sungguh telah ucapan para salaf itu berpusat bahwasanya keutamaan dan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hakiki adalah al-Islam was sunnah. Barakallahu fikum, al-Islam was sunnah. Naam. Sebutkan juga Al-Imam Naam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala dalam kitab beliau apa? Jami'ul Bayan lil Ilmi Fadlih, atau dalam kitab beliau Al-Istidkar. Al-Istidkar. Beliau mengatakan apa? Bali rusdu kullu, bahkan petunjuk seluruhnya apa? Fittiba'is salaf. Nah, fittiba'i salaf, di dalam mengikuti as-salaf, wa tiba'i sunnah, dan juga mengikuti sunnah allati naqaluha wa amilu biha. Paham ya? Petunjuk seluruhnya itu di dalam mengikuti as-salaf, wa tiba'i sunnah, dan mengikuti as-sunnah allati naqaluha, yang mereka nukilkan, wa amilu biha, dan yang mereka mengamalkan dengannya. Itulah yang namanya apa? Petunjuk. Nah, kemudian juga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau Al-Fath, itu Fathul Bari, apa kata beliau? Fas-sa'idu, maka orang yang bahagia itu apa? Man tamassaka bima kana 'alaihi salaf, orang yang berpegang teguh dengan as-salaf, bagaimana dahulu para salaf di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, itu yang paling bahagia. Kemudian bagaimana? Naam, kata beliau, fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wastanaba ma ahdathahu al-khalaf. Fas-sa'idu, orang yang bahagia itu adalah orang yang apa? Man tamassaka, berpegang teguh dengan apa ajaran yang dahulu para salaf berada di atasnya. Ajaran para salaf. Wastanaba, dan juga menjauhi ma ahdatsahu al-khalaf, apa atau perkara-perkara yang dibikin-bikin orang belakangan. Maksudnya menjauhi perkara yang bid'ah. Barakallahu fikum. Naam, cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri kita pribadi dan kita semuanya. Dan naam, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.